Meskipun hiburan, tetap eling kuburan. Betul. Meskipun kita goyang, tetap kita beriman. Wow. Lagunya ada kelayung-layung. Tentu belakang terpilih ada Norma Sylvia New Pantura. Live music. Monggo pun katurakan Bapak Petinggi. Selamat malam Bu Ino. Buat semuanya putra Mandoleng, Jubres juga Lidong. Ono tangis kelayung-layung, Inda ikotul maut. Artinya setiap yang bernafas itu pasti akan mati. Betul sekali.